Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adda' wa Dawa', kita masih dalam pembahasan tentang masalah doa, bahwa doa satu di antara obat yang sangat bermanfaat dan bahkan senjata seorang mukmin, yang doa ini kalau dia tidak menolaknya, artinya doa ini di antara fungsinya adalah yudafi'u wa yu'aliju, menolak perkara mudharat yang akan menimpa dia, atau menolak mara bahaya yang akan menimpa dia, wa yu'aliju, atau mengobati mudharat yang menimpa dirinya, wa yamna nuzulahu, atau menahan turunnya atau datangnya mudharat, wa yarfa, atau mengangkatnya. Kalau seandainya tidak menolak, tidak menyembuhkan atau tidak menghilangkan mudharat, paling tidak doa itu yukhaffifu, akan meringankan apa yang menjadi musibah yang menimpa dirinya, sehingga intinya doa itu tidak terolak. Doa itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini senjata seorang mukmin hanya apa itu namanya, keampuhan senjata ini sangat berkaitan dengan atau sangat bergantung pada satu isi kandungan doa. Kalau kandungan doanya itu doa yang ada unsur dosa, ada unsur memutuskan silaturahim, doa ini akan bisa menjadi lemah dan tidak terkabul. Yang kedua, kehebatan doa itu sangat bergantung dengan orang yang berdoa. Sebagaimana senjata canggih sangat berkaitan dengan operatornya, orang yang mereka mengoperasikan senjata ini. HP-nya super canggih, sangat banyak program di situ, tapi bisanya hanya VR talk, yang lainnya gak berfungsi karena gak tahu gimana cara mengoperasikan alat yang canggih ini. Demikian pula doa, kecanggihan doa ini juga sangat berkaitan dengan orang yang berdoa. Sehingga telah kita sampaikan bahwa antara kekuatan doa dengan musibah itu ada dalam tiga keadaan. Boleh jadi doanya lebih kuat dibandingkan dengan bala, boleh jadi antara doa dan bala itu seimbang, boleh jadi atau doa itu paling enggak kalau enggak mengalahkan musibah, tidak menolak musibah, paling tidak melemahkan bala, atau keduanya seimbang sehingga terus tarung sampai waktu yang ditentukan. Tinggal nanti menunggu saat mana yang lebih kuat antara doa dengan bala. Sekarang kita masuk pada perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa min anfa'il adfiyah al-ilhah fid du'a Di antara pengobatan yang sangat bermanfaat adalah al-ilhah fit doa, merengek-rengek dalam masalah doa, merengek-rengek saat dia berdoa. Dan semakin hamba ini merengek kepada Allah, menunjukkan hamba ini semakin membutuhkan Allah. Dia merasa semakin membutuhkan Allah SWT. Dan semakin hamba itu merasa membutuhkan Allah, ini hamba yang semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Karena hamba ini hakikatnya adalah fakir. Ya ayuhannas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah. Sehingga ketika hamba ini semakin merasa butuh kepada Allah, maka Allah semakin memuliakan hamba ini, dan semakin tinggi kedudukannya hamba tersebut. Maka predikat yang paling mulia yang disandang oleh Rasulullah SAW adalah predikat abdun. Maka Nabi tegaskan, ana abdullah wa rasuluh, saya adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba artinya beliau adalah seorang hamba yang paling sempurna di dalam menunjukkan sifat-sifat penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Yang poros penghambaan itu munculnya sifat at-tadallul, munculnya sifat ketunduk patuh, apa yang merasa hina sehina-hinanya di hadapan al-ma'bud, disertai dengan al-khudu', tunduk setunduk-tunduknya kepada al-ma'bud, ma'a ghayatil hubbi wa ta'zim, bersama dengan dia di puncak pengagungan dan kecintaan. Ini adalah sempurnanya hamba. Sehingga hamba yang paling sempurna, hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah dan paling tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilhah dalam doa itu menunjukkan hamba itu merasa betul-betul berkebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka, Allah marah kepadanya. Kenapa? Karena menunjukkan orang seperti ini adalah sombong, seakan merasa tidak membutuhkan Allah SWT, merasa kaya. Maka semakin hamba itu merasa tidak membutuhkan Allah atau merasa dirinya kaya, dia semakin melampaui batas. Innal insana layatgha. Terus bagaimana ya kawan lanjutannya? Innal insana layatgha. Terus ar-ra'ahustakhna. Manusia itu benar-benar togo, melampaui batas, nemen, kata orang Jawa, keterlaluan. Kapan? Ar-ra'ahustakhna, ketika dia melihat dirinya itu kaya, merasa tidak lagi membutuhkan, termasuk merasa tidak membutuhkan Allah SWT, sehingga mereka tidak pernah beribadah kepada Allah dan tidak pernah berdoa kepada Allah SWT. Maka orang yang seperti ini hamba yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Sehingga orang yang mereka tidak pernah mau berdoa kepada Allah, dia termasuk orang yang sombong terhadap Allah. Allah akan lemparkan dia ke jahanam dalam keadaan hina. Kalau makhluk kita minta, maka dia justru akan marah. Sekali diminta, nyoh. Dua kali diminta, nyoh. Tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, marah. Jengkel. Karena memang makhluk ini dhaif dan fakir. Walaupun dia konglomerat, super konglomerat. Asalnya manusia adalah fakir, apalagi dia orang yang memang merasa fakir, jiwanya fakir. Sehingga kita diajarkan oleh agama kita, kalau Anda ingin memiliki izzah, ingin memiliki kemuliaan, jangan suka minta-minta kepada orang. Nabi katakan, syarful mu'min qiyamul lail wa izzuh istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu pada qiyamul lail. Qiyamul lail itu menunjukkan ada hubungan kedekatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang lebih bersifat tersembunyi, karena dia lakukan di saat manusia sedang terlelap tidur. Maka minta maaf, amal-amal yang sudah memang tersembunyi seperti ini, jangan justru malah diekspos-ekspos di WA, di Instagram, di Facebook, di medsos. Itu menjadi antum memindah dari amal yang sir menjadi amal yang alaniah. Paling tidak bergeser catatan dari catatan lembaran amal yang sir, amalan yang tersembunyi, kepada amal yang terang-terangan. Nilainya berubah. Dan bisa mengancam rusaknya amal tersebut. Wa izzuh, dan izzahnya Anda, izzahnya seorang muslim, istighna'uhu 'anil nas, merasa enggak butuh kepada manusia. Yang dia tawarkan itu kepada orang itu, apa yang bisa saya bantu? Karena ini adalah sifat mukminin yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa itu ikhwan? Ahabbun nasi ilallah angfa'uhum linnas. Muslim yang paling dicintai Allah itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga, apa yang bisa saya bantu? Kalau orangnya miskin, melarat, korat-korat, bisa enggak mengucapkan apa yang bisa saya bantu? Bisa enggak ada? Bisa enggak? Layak enggak? Orangnya miskin, melarat, korat-korat, layak enggak mengucapkan apa yang bisa saya bantu? Hah? Gimana? Menurut antum? Layak enggak? Enggak. Hah? Enggak layak. Bantu itu enggak mesti bondo, ikhwan. Bantu itu enggak mesti duit. Bantu itu bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan apa saran-saran yang bisa antum sampaikan dan yang lain-lainnya, sehingga memberikan kemanfaatan itu umum, apapun yang bisa antum ya ini berikan manfaat kepada orang lain. Noto sendal, bersihkan masjid, kemudian bantu apa, semuanya intinya bermanfaat walaupun nilainya sangat kecil. Merasa tidak butuh kepada orang lain, itu yang membuat harga dirinya itu terjaga. Tapi kalau sudah mulai ngatung, mulai minta kepada orang lain, jatuh harga dirinya itu. Maka Nabi pernah membaiat para sahabat untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Sampai ada orang yang pecutnya atau tali camatinya jatuh, diambil sendiri. Dia enggak minta tolong kepada orang lain. Karena memang makhluk itu asalnya enggak suka untuk diminta-minta. Tapi kalau Allah itu malah menawarkan permintaan, dan kita tidak boleh merasa atau berprasangka perkewe njaluk ku kakean. Mbok kamu njaluk apapun kepada Allah Ta'ala itu semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Siapa yang hafal hadisnya ikhwan? Ya ibati lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mikhyat ida udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Bisa triliunan, dari zaman Adam sampai sekarang, sampai kiamat, bahkan dari bangsa jin, dari pertama sampai kiamat, semuanya berdiri di satu lembah, lalu minta semuanya kepada Allah, semua permintaannya itu dikasih oleh Allah, itu tidak berkurang kekayaan Allah, kecuali seperti berkurangnya air di lautan ketika jarum dimasukkan ke laut lalu diangkat, alias gak ada artinya sama sekali. Maka kalau minta kepada Allah, jangan perkewu-perkewu dan jangan merasa memberatkan Allah. Gak enak mosok njaluk terus. Itu kalau kepada makhluk itu begitu, gak enak. Memang makhluk itu gak suka dimintai dan kekayaannya terbatas. Tapi kalau Allah menawarkan permintaan dan mengancam kepada kita, kalau tidak mau minta malah justru Allah murka. Maka barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Wa fi sahihil hakim min hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Imam Al-Hakim dari hadis Anas. Kalau Abu Hurairah, yang antum ketahui keistimewaannya apa? Apa di antara keistimewaan Abu Hurairah? Enggak ada istimewanya. Hah? Ma, riwayatkan banyak hadis, apalagi kalau Anas, apa kira-kira utamanya? Anas, hah? Dia pernah berkhidmat kepada Nabi dalam waktu 10-an tahun dan didoakan oleh Nabi, anaknya banyak, hartanya banyak, umurnya panjang, dan betul anaknya banyak. Anas itu banyak, kalau enggak salah 150 atau berapa, umurnya panjang. Anas, di antara hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, La ta'jizu fid du'a fa innala yahliku ma'ad du'a ahadun. Jangan kamu lemah dalam berdoa. Jangan kamu lemah dalam berdoa. Maksudnya doa terus kapok, lemah, ngelukru, putus asa dalam doa, enggak mau lagi berdoa atau enggak bergairah dalam berdoa. Jangan. Ikhwan, doa itu dikatakan Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Seandainya dengan doa itu Anda tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan doa itu Anda sedang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi doa itu mesti dikabulkan Allah taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Bukan berdoalah kepadaku, nanti tak pikir-pikir, kira-kira kuat ngabul ya ora, enggak gitu. Pasti aku kabulkan. Hanya pengkabulan doa itu kemarin ada tiga bentuk. Apa ya kawan? Satu, dikabulkan cash di dunia. Dua, jadi simpanan di akhirat. Ketiga, dipalingkan dari keburukan semisal doa yang Anda minta. Rumangsani ndungora dikabul-kabul ki. Tapi dia enggak berpikir bahwa Allah palingkan dia dari sesuatu yang nilainya seperti yang dia minta atau bahkan lebih. Umpamanya minta duit yang banyak, umpamanya mintanya duit yang banyak, ya Allah berikan aku duit yang banyak, ternyata hidupnya biasa-biasa, duitnya ya pas-pasan aja. Tapi dia enggak pikir, dia enggak tabrakan di tol, dia tidak stroke, dia tidak jantungan, dia tidak apa kena gula, dia tidak kena macam-macam. Yang itu kalau dirupiahkan ya jadi sangat mahal dan sangat banyak. Sering kita mikirnya itu dungonya enggak kabul-kabul. Dan seandainya doa ditunda-tunda pengkabulannya Allah Ta'ala, Allah menginginkan kebaikan dari kita, kebaikan yang banyak. Sehingga orang yang putus asa dalam doa atau dia lemah dalam doa itu, termasuk diantaranya ada unsur su'udon. Ada unsur su'udon kepada Allah Ta'ala. Jaluk kat biyen rati kek-kei. Su'udon kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan Allah menyelisih janjinya. Padahal kalau Allah berjanji, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Kata Nabi, enggak ada orang ciloko sebab dungo, enggak ada. Enggak ada orang celaka sebab doa, enggak ada. Bahkan yang ada, doa itu mengantarkan dia untuk betul-betul meraih semua yang diinginkan. Ikhwan, orang kalau sudah tidak punya semangat berdoa, apalagi tidak mau lagi berdoa kepada Allah Ta'ala, terus antum mau ngandalkan apa? Doa itu senjata kok. Ini gamane ketinggalan, hilang. Ranti gaman lagi. Perang ranti gaman. Gaman tahu. Senjata, orang perang enggak punya senjata. Ya enggak dukdeng. Dia enggak bakal sakti. Sehingga doa ini jangan antum merasa bosan, lemah, ngelokro, lemes, enggak lagi enggak berlangga, bergairah lagi, enggak semangat lagi dalam doa. Yang Nabi kita mengajarkan doa itu ibaratnya 24 jam itu full dengan doa. Coba kita dari melek meripat bangun tidur sampai nanti merem mau tidur lagi, ada berapa jenis doa yang diajarkan Nabi? Doa zikir. Banyak. Sangat banyak. Sehingga supaya kita betul-betul senantiasa tidak lepas dari ketergantungan kita kepada Allah, bahkan Nabi ajarkan walaupun sekejap mata. Sekali lagi, enggak ada orang ciloko sebab doa enggak ada. Maka berdoalah, dan pasti Allah akan balas. Allah tidak akan pernah menyanyiakan yaitu usaha orang. Hanya Anda harus, kita harus mengusahakan, jangan sampai doa kita ini kita gagalkan sendiri dengan melakukan sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Sehingga doa jangan pernah kita kendat, berhenti, lemah, karena kita mutlak membutuhkan Allah. Yang kalau tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita ini enggak bisa apa-apa. Makanya slogan kita adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini tauhid uluhiyah. Di mana dia totalitas mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia bertauhid, tidak musyrik, dia ikhlas, tidak riya, ini mewujudkan iyyaka na'budu. Yang kalau dia musyrik dan riya itu dia tidak mewujudkan iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka nasta'in itu dia betul-betul bergantung kepada Allah totalitas. Kalau sampai dia ujub, sombong, ujub, merasa tidak butuh Allah, ini rusak dalam iyyaka nasta'in. Wa dzakara al-Auza'i an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Auza'i menyebutkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang mulihin, orang yang merengek-rengek di dalam doa. Maka Rasulullah SAW seringkali mengajarkan kepada kita doa diulang-ulang. Diulang-ulang. Dan semakin kita banyak mengulang-ulang doa itu, semakin kita menunjukkan merengek kepada Allah Ta'ala. Nabi mengulang sampai 3 kali, bahkan sampai 5 kali dalam doa tertentu. Diulang doanya itu. Atau bahkan terus dia ulang-ulang apa yang dia minta kepada Allah, yang dia betul-betul merasa membutuhkan Allah Ta'ala. Semakin orang ilhah, semakin orang merengek-rengek, ini semakin dekat kepada keterkabulan doa. Sehingga hendaknya seorang, dia berusaha untuk betul-betul merengek-rengek, senantiasa merengek kepada Allah dalam masalah ini doa. Tapi kalau kepada makhluk, sekali lagi semakin merengek semakin sebel. Orang semakin merengek-rengek, dimintai merengek-rengek, dia semakin sebel. Kemudian wa fi kitab az-Zuhdi li ilmi Imam Ahmad, dalam kitab az-Zuhud ini miliknya Imam Ahmad, an Qatadah, dari Imam Qatadah, qala, beliau mengatakan, qala muwarriq, berkata muwarriq, ma wajattu lil mu'min mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin fawa yatu'u ya rab la'allallah azza wa jalla ayunjiyahu. Dalam kitab As-Suhud, Imam Ahmad mengatakan, ya ini dari Qatadah, meriwayatkan di Qatadah, ini mengambil riwayat dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Muwarriq. Muwarriq mengatakan, ma wajadtu lil mu'min, aku tidak mendapatkan bagi seorang mukmin masalan perumpamaan dalam masalah doa, illa rajulan fil bahri ala khashabatin, seperti seorang yang ada di tengah lautan di atas kayu. Orang di atas kayu di tengah lautan diumbang-ambingkan ombak, terus kira-kira kondisi doanya gimana? Doa dalam riwayat yang lainnya dengan istilah doaul ghariq. Seorang mukmin itu kalau berdoa kepada Allah seperti doa orang yang mau tenggelam. Orang sudah mau kelelep, terseret ombak, mau kelelep, terus sempat berdoa kepada Allah, kira-kira bentuk kira-kira doanya gimana, kondisi doanya itu. Di puncak konsentrasi, di puncak sangat merasa membutuhkan Allah, dan di puncak hilangnya semua faktor-faktor selain Allah Ta'ala, sehingga fokusnya totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Ini ketika orang berdoa ketika mau tenggelam. Beda dengan doa antum sehat walafiat, duit akeh, panganan akeh, cuma pak semuanya, semuanya sudah terpenuhi. Kadang-kadang dungo lisannya itu ndermimil, tapi hatinya enggak nyimak. Kayak enggak butuh dengan apa yang dia minta. Sehingga hatinya bin qalbin lahin, hati yang ghafil lahin, yang lalai. Kita diajarkan dalam berdoa oleh Nabi, kadoa ini kadoa ila ghariq. Berdoa itu seperti doanya orang yang mau tenggelam. Atau kata Muwarriq, itu kayak orang yang di tengah lautan, dia terancam marabaya, tenggelam, saat itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Rab, Ya Rab. Maka betul-betul hatinya akan sangat konsen dan merasa membutuhkan Allah Ta'ala. La'alallah azzawajal ayunjiyahu. Doa seperti ini sangat dekat sekali untuk dikabulkan, yaitu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara yang sangat bermanfaat dalam masalah doa, yaitu al-ilhah, merengek-rengek. Selanjutnya, wa minal afatil lati tamna'u taruttuba athari du'a alaih. Di antara faktor yang menjadikan doa itu tercegah atau tidak berdampak, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ayastajilal abdu, seorang hamba dia tergesa-gesa dalam masalah berdoa. Wa yastabti'ul ijabah, merasa doanya itu enggak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Fayastahsira wa yada'a du'a, lalu dia pun kemudian berputus asa dan meninggalkan doanya itu. Wa wa bi mangsilati man batara bataran aw gharasa ghirasan faja'alaha yata'ahadahu fa yata'ahatuhu wa yasqihi. falamastabta'a kamalahu wa itrakahu tarakahu wa ahmalahu. Di antara yang menjadikan seorang itu doanya tertahan, tidak kemudian dikabulkan, tidak segera dikabulkan, yang menunjukkan adab yang buruk dalam berdoa adalah istijalnya seseorang dalam berdoa. Tergesa-gesa dalam berdoa. Dan merasa pengkabulannya itu lambat. Sehingga dia merasa udah mulai lemes-lemes dan kemudian dia tinggalkan doanya itu. Orang yang seperti ini, seperti orang yang menanam, menebar benih, atau menanam sebuah tanaman, dia pun merawatnya, dia pun airi, tapi ketika melihat tanaman itu enggak tumbuh, enggak segera tumbuh sempurna, tidak segera mendapatkan apa yang diharapkan dari tanaman ini, lalu dia tinggalkan. Dia lagi dia remehkan, dia enggak lagi enggak ngurus. Doa itu seperti itu kata beliau, kedudukannya. Kayak ngerawat tanaman. Perlu ketelatenan, perawatan, dan kesabaran untuk menjalani proses sampai dia nanti bisa memetik atau memanen hasil tanaman ini. Ya ada tanaman ditanam kok kunting terus. Tahu kunting ya? Hah? Apa kunting? Kunting bentak. Apa bentak? Enggak tahu semua. Kunting bentak. Itu nanti cari di kamus Purwodar gitu ya. Kunting bentak itu ora gede-gede. Awas cilik terus. Maka bukan kemudian walah dupaya ini bentino disirami, dirawat ora gede-gede, akhirnya kemudian ditinggal, dibiarkan. Enggak, jangan. Antum harus teliti, kenapa kok tanaman ini kunting? Kok kecil terus, enggak tumbuh-tumbuh, bentak kayak gini. Orang kalau perhatian dengan tanaman, dilihat mamanya medianya, dilihat kondisi akarnya, dilihat perhatikan pemupukannya, dievaluasi kadarnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk upaya untuk kemudian bagaimana tanaman itu bisa dia harapkan seperti yang tumbuh seperti yang diharapkan. Doa kayak gitu. Bagaimana seorang yang berdoa itu betul-betul dia memperhatikan doanya, merawat doanya, sehingga doanya itu nanti betul-betul berbuah seperti yang diharapkan dengan doa tadi. Sehingga jangan kemudian menjadikan Anda putus asa malah kemudian ditinggalkan doa. Yang jelas doa Anda tanpa dikabulkan Allah pun itu bagian daripada ibadah yang pasti Allah akan berikan pahala bagi orang yang mereka berdoa kepada Allah SWT karena doa itu adalah ibadah. Wa fi sahih Bukhari min hadithi Abi Urata anna Rasulullah SAW kala, dalam Sahih Bukhari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li. Doa seseorang itu pasti akan dikabulkan Allah malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya itu? Da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi enggak dikabul-kabulkan. Sehingga akhirnya dia lemah dalam berdoa, dia ngelukro, lalu dia tinggalkan doanya tersebut. Ini adalah istijal dalam berdoa kayak gitu. Semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan dengan datang. Alhamdulillah. Ikhwanifillah.